Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala babu al-fidyah. Bab al-fidyah. Setelah beliau kemarin Masya Allah menjelaskan mahdurat al-ihram, maka belum menjelaskan apa? Fidyah. Karena fidyah ini adalah bagi orang yang melanggar apa? Ihram. Paham? Bagi orang yang melanggar mahdur al-ihram, maka dia bayar apa? Bayar apa? Fidyah. Kan begitu? Nah, maka belum tertib susun babnya. Setelah mahdurat al-ihram, belum sebutkan fidyah. Ini masalah mudah. Ya, kata beliau rahmallahu ta'ala wa ya ala durbain. Fidyah atau fidyah kan? Tebusan dari pelanggaran. Tebusan dari pelanggaran yang dilakukan. Wa ya ala durbain, dia terbagi dua. Dia terbagi dua. Ahaduhuma, salah satunya ala takhir. Boleh memilih. Maksudnya dari sisi pembayarannya. Dari sisi apa? Pembayarannya. Karena fidyah nanti ada dua. Ada yang boleh memilih, ada yang tidak boleh memilih. Ini bagian pertama. Alat takhir, boleh kita memilih yang mana kita mampu, yang mana kita mampu. Waya, yang boleh memilih ini adalah waya fidyatul ada. Dia adalah fidyah akan adanya gangguan. Artinya misalnya antum berhaji atau berumrah, ya. Tapi ketika lagi ihram, kan tak boleh cukur, tak boleh pakai sampo, kan tak boleh pakai sabun. Wah, kutu banyak sekali. Sampai menggigit kepala, turun di muka. Kutu ini, ini pernah terjadi di sahabat. Pernah terjadi di masa sahabat. Ini namanya ada gangguan. Kita mau hilangkan. Atau kuku kita patah. Kalau kita tidak gunting, tidak potong, wah, akan sakit. Kan begitu? Nah, ini namanya fidyah apa? Ada. Adanya apa? Gangguan di antum yang harus antum hilangkan. Ya, walups, dan ini juga adalah fidyah yang boleh tertib adalah alups karena memakai pakaian yang berjahit. Wati fidyah karena antum memakai apa? Parfum. Falahul khiyar, maka pelanggaran ihram ini boleh memilih bagi orang yang melanggarnya. Apa itu? Baina siyami salatati ayyam, satu. Dia boleh fidyah, boleh tebus dengan puasa 3 hari. Au it'am salatati awsuq, atau memberikan makan 3 sok min tamrin li sittati masakin, dari kurma untuk 6 miskin. Berarti 3 sok dibagi 6. Berarti 1 sok tak berapa? 2. Karena 1 orang itu 2 mut. Paham kan? 1 orang itu 2 mut, 2 telapa tangan. Paham ini? Berarti satu sok itu 6 orang miskin. Boleh. Au dabhu syatin, ini yang ketiga. Kalau dia tidak mau berpuasa, tidak mau beri makan, maka boleh dia memotong kambing. Boleh dia memotong kambing. Ini memilih. Ini boleh dia apa? Boleh dia pilih. Ini semuanya ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan berdasarkan Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw bihi adan min ra'sihi." Siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka fidyah berupa berpuasa atau bersedekah, ya, bersedekah maksudnya beri makan. Atau nusuk, maksudnya apa nusuk? Menyembeli. Demikian pula yang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ka'ab ibn Ujrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi bil Hudaybiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya di saat Hudaybiyah, wa huwa muhrim, faqala lahu adzalika adaka hawamu ra'sik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya dalam keadaan beliau sedang berihram, dia sedang berihram. Maka Nabi berkata, adakah hawa murosik? Adakah hawa murosik? Hawa kutu kepalamu mengganggumu? Ya? Adakah dua kata? Dua kata. Adakah kakamu? Hawa murosik kutu kepalamu mengganggumu? Nabi bertanya. Paham? Bukan adakah, daka isim isyarat. Paham? Iya. kutu kepala mengganggumu? Faqala na'am. Dia bilang, iya. Faqala lahun Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ihliq ra'sak, cukur kepalamu. Maksudnya apa? Rambutmu. Ini takbir yang biasa. Bukan dicukur kepalanya, maksudnya kulit kepalanya. Ya, cukur rambutmu. Ya, sumat bahsyatak nusukan. Kemudian kamu potong kambing sebagai sembelihan. Au sum salatata ayyam atau puasa 3 hari. Au at'im salatata ausuk. Salatata asuk min tamrin ala sittati masakin. Masya Allah. Atau beri makan 3 sok dari kurma di atas atas 6 miskin. Paham? Jelas ini? Jelas ini? Ya, kurma di sini ya boleh diganti dengan beras dari sini. Misalnya, iya kan? Dari makanan pokok. Dari makanan pokok. Ini Masya Allah. Kemudian, kata beliau rahmatullah ta'ala, وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ. Masya Allah. Dan demikian pula, maksud seperti itu hukumnya, pada setiap dam, ya pelanggaran, ya setiap dam sembelihan, yang wajib karena dia meninggalkan yang wajib. Yang wajib karena dia meninggalkan yang wajib. Sama juga. Sama juga. Wajazah usoyidi mitlu makot ala minan na'am. Masya Allah. Adapun balasan. Selesai ini. Selesai tadi itu. Wajazah usoyid. Adapun balasan terhadap orang yang berburu. Kan orang yang ihram tak boleh apa? Berburu. Tapi kalau dia berburu, maka balasannya mitlu makot ala minan na'am. Maka seperti apa yang dia bunuh dari hewan ternak. Seperti apa yang dia bunuh. Jadi damnya itu, misalnya kalau dia bunuh sapi liar, ya sapi juga. Dia bunuh kuda liar, kuda juga. Dipaham ini? Ya. Atau yang semisal dengannya. Nanti akan dijelaskan kalau burung, maka lihat juga. Ada gak yang semisal dari hewan? Akan disebut oleh penulis rahmatullah ta'ala sebentar. Iya? Di setelahnya. Makanya kata beliau, illa ta'ir, kecuali burung. Karena kalau hewan kan bisa. Kalau hewan apa? Bisa. Yang semisalnya, misal anggaplah antum buru himar wahsi. Apa himar wahsi? Keledai liar, bukan bigol. Keledai liar, maka yang dipotong apa? Yang semisal dengan itu apa? Paham? Paham ini? Ya, bisa. Yang semisal dengan bigol, himar apa? Kuda misalnya. Paham kan? Ya, yang semisalnya. Kecuali burung. Fa'inna fihi qimatah. Sungguhnya kalau burung, maka qimanya, harganya. Paham ini? Tidak perlu potong. Tidak perlu potong burung juga. Anda paham ini? Tidak perlu potong burung. Kecuali burung itu ada semisal dengan hewan. Ada hewan yang mirip dengannya. Apakah dalam hal cara makan, cara minum, atau badannya memang mirip. Dipahami ini? Ah, maka ini hewan. Makanya kata beliau rahmatullah ta'ala, illal hamamah, kecuali antum buru merpati. Merpati di Arab, di haram, sangat banyak. Betul apa, Ahmad? Yang di sana sudah tahu. Ya? Sangat banyak. Kalau ada yang buru, ini dikecualikan. Apa yang dia harus lakukan? Fafihsa. Wajib dia potong kambing. Kenapa? Kata para ulama, ini disepakati oleh para sahabat. Kenapa? Karena hamamah dari sisi kalau dia minum sama dengan kambing. Badannya beda. Tapi kalau dia minum, burung merpati. Kalau dia minum itu mirip minumnya apa? Kambing. Betul enggak? Kalau antum enggak percaya, tanya Faisal. Di sebelah. Yang punya merpati. Iya kan? Kalau dia minum, kan dia lama di kepalanya di bawah. Mirip dengan. Makanya sahabat sepakat dalam masalah ini, kalau yang berburu merpati, maka dia harus potong apa? Kambing. Wa na'amah, kecuali juga na'amah, burung unta. Kalau ada orang berburu bulu, burung unta, maka apa yang dia potong? Safiha badana, maka dia potong apa? Unta. Jadi burung unta, potong unta. Masya Allah, hati-hati. Makanya di sana tidak ada orang berburu Ismail. Tidak ada. Kalau ada orang berburu, wah berkurang burung merpatinya di sana. Di sana tidak. Beranak pinak burung merpati di sana. Paham kan? Sewarna tuh Ahmadnya. Masya Allah, ada cerita ini Masya Allah. Itulah keutamaan orang penaki haram. Iya. Wa yukhayyar baina ikrajil mithil aw takwimihi bi ta'am fayut'im likulli miskin mut min bur wa yasumu an kulli muddin yawman. Masya Allah. Iya, kata beliau rahimallahu taala. Dan dia dikasih pilihan antara mengeluarkan yang semisal yang ini yang Hamama dan Naama. Paham? Untuk Hamama dan Naama di sini, ini yang dikecualikan tadi. Tadi kan dia kasih kimah. Kalau burung, semua burung kasih kimah. Kecuali Hamama dan siapa? Kecuali Hamama dan Naama. Maka dia dikasih pilihan antara mengeluarkan yang semisal kambing tadi, kalau yang Hamama, kalau Naama unta. Au taqmini bi ta'am, atau hargai dengan makanan. Ya, dihargai dengan makanan. Fayut'im likulli miskin mut min bur. Maka dia kasih makan untuk setiap miskin satu mut dari bur, dari gandum. Au yusumu an kulli mut yauma. Atau dia berpuasa setiap mut itu satu hari. Maka dia hitung mutnya, enggak tiga hari. Jadi kalau kambing tadi berapa harganya, sudah dia hitung berapa mut itu. Unta, kalau dia enggak bisa kasih unta, sudah dia mutkan. Berapa harganya? Berapa harganya? Setelah itu berapa mut kalau diburkan? Dibahami? Ah, Masya Allah. Harga unta misalnya sekarang. Paham kan? Iya. Ini Masya Allah. Selesai. Ini dipilih. Atau putani jenis kedua. Alat taktik. Harus berurut. Enggak bisa ini, baru ini, baru ini. Kalau tadi itu apa? Boleh memilih. Ini jenis fidya yang kedua. Harus tertib. Apa itu? Ini bukan pelanggaran dalam ihram. Wahuwa hadiyu at-tamattu. Itu hadinya orang yang melakukan haji tamattu. Yalzamu syah. Pertama wajib baginya untuk membeli menyembeli kambing. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada, fasiyamu thalathata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'a. Kalau tidak mampu, maka dia nanti puasa di tanah haram 3 hari dan 7 hari ketika dia kembali. Kan orang haji tamattu harus bawa hewan yang mau dia sembeli. Itu kalau haji apa? Tamattu. Kalau tidak bawa, ya beli di sana. Kalau susah bawa, kan susah naik pesawat dengan bawa kambing. Paham kan? Maka beli di sana. Antum paham ini? Beli di sana. Alhamdulillah, di sana banyak penjual kalau saat itu. Tahu kan? Banyak penjual kambing. Bagi orang yang haji, tamat. Jelas kan? Iya. Maka dia beli di sana, dia sembeli. Kalau mau, kalau tidak, tidak mampu menyembeli misalnya, tidak ada uang untuk beli, ya, maka dia cukup apa? Puasa 3 hari di sana. Kemudian ketika pulang, dia berapa? 7 hari. Itu urutan kedua. Kalau tidak mampu, tidak mampu, tidak boleh pilih. Tidak mampu beli kurban, baru apa? Baru berpuasa. Ini tertib. Wa fidyatul jima. Demikian pula fidyanya orang yang berjima. Ya, yang mendatangi istrinya. Yang mendatangi istrinya itu adalah badana. Satu, dia harus potong apa? Badana. Maksudnya ini jima sebelum tahallul awal. Paham? Kemarin saya lupa sebutkan. Tahallul awal itu kapan maksudnya? Yaitu ini di hari haji, orang sudah mau selesai. Selesai. Tahallul awal itu kalau dia sudah lempar jumrah kemudian dicukur, dia lakukan hanya dua saja. Ya, atau dia tawaf, dia cukur. Tawaf atau sa'i, kalau dia punya hak untuk sa'i, dia cukur. Kalau lakukan dua saja, maka ini sudah bisa tahallul awal. Artinya tahallul awal ini sudah bisa dia pakai pakaian yang berjahit, tapi belum bisa mendatangi istri. Paham? Dia lakukan dari tiga penutup haji. Lempar jumrah atau cukur. Paham? Atau lempar dan tawaf. Atau cukur dan tawaf dan cukur atau sa'i. Bagi yang punya kewajiban sa'i. Dua. Ini namanya tahallul awal. Sudah bisa pakaian yang berjahit. Tapi tidak boleh apa? Mendatangi istri. Kecuali setelah tahallul yang kedua. Tahallul kedua kalau dia tiga lakukan. Dia lempar jumrah, dia tawaf atau sa'i kalau dia ada sa'inya, kemudian dia cukur. Kalau lakukan tiga ini, maka sudah namanya tahallul yang kedua. Kalau sudah tahallul yang kedua, sudah selesai haji. Selesai haji. Apaan kemarin? Saya lupa. Jangan sampai antum bingung apa maksudnya tahallul awal, tahallul tsani. Di tahallul awal ini belum selesai dia. Apakah dia belum tawaf atau belum lempar jumrah atau karena masalahnya alhamdulillah perbuatan di waktu itu bisa di hari terakhir ini bisa didahulukan yang diakhirkan. Bebas. Nabi tanyakan, tadi saya lempar sebelum saya tawaf. Ib'al wala haraj. Lakukan dah menyapa. Tadi saya cukur sebelum tawaf. Sudah lempar jumrah, cukur belum tawaf. Lakukan, tidak ada dosa. Artinya ini di hari terakhir. Lakukan, tidak ada dosa. Tapi yang masalahnya ini saja. Kalau antum baru lakukan dua saja, antum baru tawaf, cukur. Atau antum baru lempar, tawaf, belum cukur. Tapi, ya, ini namanya tahallul awal. Tapi kalau langsung tiga, lempar, tawaf, sa'i bagi orang yang sudah ada kewajiban, sa'i. Maka kemudian setelah itu, dia cukur, sudah selesai haji. Itu namanya tahallul tsani. Tahallul yang kedua. Jelas ini kan? Tahallul yang kedua. Ah, ini dia jima sebelum melakukan tahallul al-awwal. Kan begitu? Atau sebelum melakukan tahallul tsani. Fidyanya adalah badanah. Unta. Fa illam yajid, kalau dia tidak dapat fasiyamu kasihan mitamatu, maka dia berpuasa seperti berpuasanya orang yang haji tamatu. Berapa haji tamatu tadi? Berapa tadi sudah sebutkan barusan? 3 hari di sana, 7 hari di negerinya. Paham kan? Itulah semuanya 10. Wakadzalikal hukum fi albadana alwajibah bil mubasharah. Demikian pula hukum ya albadana dia yang wajib dengan mubasyarah. Apa dulu yang mubasyarah? Kalau bercumbu, yang bercumbu yang pernah diuraikan, kalau keluar kan begitu. Kalau keluar kan unta. Iya, kalau tidak keluar kambing. Masih ingat? Paham ini? Ah, sama ini hukumnya. Sama hukumnya. Jelas ya? Sama hukumnya. Masya Allah. Wa damil tawar. Masya Allah. Dan damnya orang yang tawar. Maksudnya ada yang luput. Wal muhsor. Demikian pula orang yang muhsor. Apa yang di muhsor? Yang ditahan. Dah, dihalangi dari haji. Ya, dihalangi dari haji. Itu damun. Pertama dia harus menyembelih. Mengalirkan darah nusuk. Fa'ilam yajid fasiyam asyaratu ayam. Kalau tidak, maka dia berpuasa berapa? 10 hari. Tidak dirinci 3 hari diharap karena masalahnya dia ditahan. Paham? Misalnya kontrol misalnya berkasnya tidak terlalu anu, akhirnya dia ditahan atau dia sakit. Akhirnya dia halangi di dilarang masuk haram, hanya stop di Jeddah. Kan tidak sampai diharap, kan begitu. Maka sudah dia puasa 10 hari. Ini Masya Allah. Ini kalau ditahan. Waman karoro mahaduron min jins, Masya Allah. Siapa yang mengulangi larangan tapi masih sejenis, goir kotli soid, selain memburu hewan buruan, fakafarotun wahidah, maka cukup dia bayar satu kafaro. Paham? Walaupun dia ulang tapi sejenis, maka cukup dia bayar satu apa? Satu kafaro. Illa ayakuna kode kafaro anil awal fa'alaihi litani kafaro. Kecuali tadi dia melanggar, setelah itu dia bayar. Melanggar lagi, maka yang kedua wajib lagi. Paham gak ini? Wajib lagi kafaro. Wa in tala mahduron min ajnas, kalau dia melakukan pelanggaran dari yang jenis-jenis, maksudnya beda. Kalau tadi kan satu jenis, kalau ini berjenis-jenis, maka falikuli wahidin kafaro. Maka setiap salah satu darinya ada apa? Kafaronya. Misalnya dia gini, dia berburu burung merpati. Dia juga pernah berburu burung unta. Sudah, merpati wajib apa? Kambing, burung unta wajib unta. Sudah, kambing dan unta. Jelas ini Ismail? Walikul lima hidin kafaroh. Terus wal halku wat taklim wal wat'u wa qatlu saydi yastahi umduhu wa sahbu. Masya Allah. Mencukur, memotong kuku, berjima, membunuh hewan buruan, itu sama sengaja ataupun tidak sengaja. Amduhu wa sahbu. Sama, artinya sama-sama punya dam. Sama-sama punya dam. Wasairil mahdhurat la syai fi sahbihi. Sementara sairil mahdhurat yang lain ini kan baru cukur. Berapa mahdhur kemarin? Berapa mahdhur kemarin? Berapa mahdhur kemarin? 9. Sekarang mencukur, memotong kuku, jima, membunuh burung, apa namanya hewan buruan. Berapa ini? 4. Sisa berapa? 5. Kan ini kan sama ini. Sama ini. Dan dendanya, fidyanya sudah lewat. Fidyanya sudah lewat kan? Yang jima ini, yang buru ini, paham? Sudah lewat. Terus sekarang wasairil mahdhurat la syai fi sahmi. Selain mahdhur yang lain 5. Berarti misalnya dia pakai apa? Pakai apa? La syai fi sahmi. Dia pakai parfum karena apa? Lupa. Dia pakai pakaian berjahit karena lupa. Apalagi? Mencukur sudah. Sama sengaja dan anunya. Apa ini? Apalagi? Melakukan? Menutup kepala. Iya. Menutup kepala sudah. Iya, ini juga kalau dia lupa. Tiba-tiba dia tutup kepalanya karena biasa pakai songkok. Misalnya, lupa. Tidak ada apa-apa. Kalau lupa, kalau sengaja baru. Kalau sengaja kan tadi, sudah. Jadi ini 4, sama lupa dan sengajanya. Tapi selain 4 ini, itu ada 5, itu kalau dia lakukan dalam keadaan lupa, tidak ada apa-apanya. Sengaja baru dia. Jadi perhatian ini rincian. Jangan sampai nanti antum samat. Semuanya kalau lupa, tidak ada apa-apanya. Tidak. Khusus, syukur, potong kuku, jima, berburu, sama antar lupa dan sengaja. Selain ini, menutup kepala, memakai parfum, memakai pakaian yang berjahit, apalagi melakukan akad nikah atau menikahkan, itu kan termasuk mahdhur. Dipahami ini? Ini kalau dia lupa kalau sedang ihram, akhirnya dia lakukan akad nikah. Kalau memang terjadi, ya karena semangatnya mau nikah, dia lupa. Dipahami ini? Atau dia melamar Ismail, saat dia lagi ihram, dia lupa karena dia jatuh sekali hatinya, sudah mau sekali menikah, akhirnya dia tidak sadarkan diri, lamar anaknya orang. Iya? Dipahami ini kan? Iya, boleh atau tidak? Dibilang boleh atau tidak? Ya ini mahdhur ihram, tidak boleh. Tapi kalau dia lupa, ada fidyah atau tidak? Itu pertanyaan kedua. Tidak ada fidyah, sengaja baru ada fidyah. Jelas kan? Ini Masya Allah. Wa kullu hadyin aw it'amin fahuwa li masakinil haram. Perhatikan baik-baik. Setiap hewan tadi itu yang antum sembeli, ya, aw it'am, hadin maksudnya sembelihan, aw it'am atau makanan, semuanya itu untuk miskin yang ada di haram. Untuk miskin yang ada di haram. Artinya tidak boleh antum telepon ke Indo, kasih makan dulu ini saya pelanggaran. Tidak. Itu diberi di mana? Semua di sana. Antum sembelinya di sana, tidak boleh dibilang, wah mahal kalau di Arab, kalau dipotong kambing, beli di mana? Beli di Indo saja. Dipahami ini? Tidak. Untuk semua ini hadir, hewan potongan, demikian pula makanan, semuanya harus di mana? Di miskin Arab, miskin haram, miskin tanah haram. La fidyatal, la apa antum? Iya, hilang hamzahnya dicetakan saya. Dicetakan antum apa? Oh, dia dicetakan aslinya. Tapi ada harokatnya. Ada harokatnya. Ada harokatnya, ada tasdidnya. Cetakan antum Ismail? Illa, Masya Allah. Saya hilang hamzahnya di awal. Antum juga? Yang fotokopi? Oh, sama jadi. Iya, alhamdulillah. Kasih tambah itu Ismail Adam. Tambah nanti pulang kampung pusing sendiri, mubat. Wih, dia pakai terjemahan. Masya Allah. Iya, hemat biaya betul, mubat. Illa fidyatul adza, kecuali fidyanya adza. Tahu adza? Tadi seperti ada kumal, ada kutu di rambut, tangan. Nah, di mana ini? Yufarriquha fil mawdhi alladhi halaqa fihi. Maka dia bagi di tempat yang dia cukur rambutnya itu. Artinya misalnya tadi di Hudaybiyah, di situ dia bagi. Paham kan? Di situ dia bagi. Jelas kan? Kalau di atas pesawat, misalnya Ahmad berhaji, Masya Allah semoga diberi rezeki. Ya. Dia berhaji lagi di pesawat, tiba-tiba kutunya Masya Allah, ya tanata, lari di, ya sampai ke badannya. Sudah cukur di pesawat, bagi-bagi makanan di pesawat. Ya, alhamdulillah. Bang Ahmad, seperti itu. Di mana dia cukur? Wahadiyul muhtar. Sementara sembelihannya orang yang ditahan, yanharuhu fi maudhi'ihi, sama dia sembeli di tempat dia ditahan. Tah seperti mereka waktu ditahan di Hudaybiyah, mereka sembeli di Hudaybiyah. Mereka sembeli di Hudaybiyah dan mereka cukur di Hudaybiyah. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ketika ditahan, sembeli di situ. Wa amma siyam fayajzi'uhu bi kulli makan. Adapun kalau puasa yang ditahan. Kan ditahan tadi kan boleh berpuasa. Dia menyembeli di situ, kalau tidak sembeli maka dia berpuasa berapa hari tadi? 10 hari, maka dianggap sah dimanapun. Sembelihannya saja harus di situ. Kalau puasanya, boleh dia puasa setelah kembali di mana? Di rumahnya. Alhamdulillah, selesai masalah fidyah. Setelah itu insya Allah, kita akan masuk di pembahasan dukhul Makkah. Sudah mulai masuk di haji. Ini pembahasan awal namanya, mukaddimah. Tauti'ah. Sebelum kita masuk haji, maka harus tahu dulu apa kewajiban kita ketika ihram, apa hal yang tidak boleh kita lakukan. Jangan sampai sudah haji baru dipelajari. Tanggal ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini cepat selesai antum.